يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي لولاه لم تخرج الدنيا من العجم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريق من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وفى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وواقفون لديه عند حدهم من نطقة العلم أو من شكلة الحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ألا يا الله في نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتهجر. ألا يا الله بنظر من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض وكن راد بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر. تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. لا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. الحمد لله. Kita lanjut pembacaan kitab Al-Hikam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang selalu kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan dikabulkan, semua kesalahan dimaafkan, semua dosa diampunkan, dan mudah-mudahan Allah selalu memandang kita dengan pandangan ridhonya. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah, dengan pandangan rahmatnya. InsyaAllah kita selalu mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حاضرين رحمكم الله, الحمد لله kita telah melewati sehari lagi di bulan Ramadan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk hadir di majelis di malam, pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga kita tambah setiap harinya di bulan Ramadan, tambah semangat lagi, tidak tambah loyo atau tambah lemas ibadahnya, tapi semakin kuat. Amin insyaallah. Pada hari ini kembali kita akan mengkaji kalam hikmah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dari kitab beliau, yaitu kitab Al-Hikam, kumpulan dari hikmah-hikmah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sampai perkataan beliau radhiyallahu anhu, waqala an-na'imu yughab. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, orang yang tidur itu dapat dibangunkan atau dibanguni. Jenengan kalau tidur Bisa dibanguni kan? Bisa. Tapi jangan tanya balik, jangan tanya sama saya. Bisa insyaallah. Bisa. Kalau bangun, kalau orang namanya orang tidur itu, Pak. Namanya orang tidur itu dapat dibanguni. Ya. Wal ghafil yudzakkar. Dan orang yang ghafil atau orang yang ghaflah atau lupa atau tidak ingat atau tidak tahu itu bisa dikasih tahu, bisa diingatkan. Itu namanya orang tidak tahu atau orang lupa. Terus beliau melanjutkan setelah memberi kita maklumat, namanya orang tidur itu orang yang tidak sadar bisa dibangunkan. Kemudian orang yang tidak tahu atau orang yang lupa itu dapat diingatkan dan dapat diberitahu. Terus dia melanjutkan, "Wa man lam yujid fihi tadzkir wa tanbih fa huwa mayyit." Kalau sudah enggak bisa dibanguni, atau enggak bisa diingatkan, enggak bisa dikasih tahu, itu berarti orang mati, Pak. Ya, jadi kalau enggak bisa dibanguni, perlu diperiksa detak nadinya, masih hidup apa enggak. Ya. Kalau masih hidup, berarti banguni lagi yang lebih. Kalau orang yang namanya orang masih bisa dibanguni, orang tidur itu berarti masih bisa dibanguni. Nah, orang yang lupa, ghaflah, bisa diingatkan. Tapi waman lam yajid fihi tadzkir, dan siapa yang tidak dapat tidak mendapati di dalam tidurnya dia atau kelalaiannya dia tadzkir, pengingat, tanbih dan peringatan, fahuwa mayyitun, maka sudah diserupakan seperti mayit orang. Walaupun kelihatannya jalan, jadi zaman sekarang ada zombie-zombie yang berjalan di muka bumi. Zombie, tahu zombie, Pak? Nah, zombie itu mayit hidup. Nah, kalau zaman dulu tuh ada film vampir-vampir yang jalannya gini sama mencolot-mencolot. Itu zombie. Jadi sekarang, zaman sekarang ini banyak vampir-vampir berjalan. Mayit-mayit berjalan. Orang yang sudah diingatkan, dia tidak bisa sadar, tidak sadar dan tidak menjadi kembali ingat dengan apa yang dia lakukan, yaitu kesalahan yang dia lakukan. Bahwa mayit, mungkin zahirnya seperti dia hidup, dia masih dapat berjalan, kepalanya masih utuh, oh masih ada kepalanya, detak jantung masih berdetak, tapi hatinya mayit, hingga dia tidak dapat menerima nasihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga tentang nasihat di dalam surat yang sering kita baca, Al-Asr. Al-Asri, sungguh dengan demi masa, sungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amilus saleh wa tawassaw bil haqqi, dan yang mereka saling mewasiatkan atau saling menasihati dengan hak, dengan suatu yang berasal bahasa adalah suatu yang benar, al-haq. Dan di dalam tafsir mungkin Al-Qur'an juga termasuk al-haq. Dan kemudian al-haq juga tauhid, itu juga al-haq. Watawasau, dan saling menasihati dengan hak, watawasau bisabar, dan saling menasihati dengan kesabaran dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nasihat. Dan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, ad-dinu nasiha. Agama ini, maksudnya ad-dinu nasiha adalah imaduddin atau tiang agama, adalah termasuk adalah nasihat. Atau yang mendirikan agama ini juga nasihat. Karena tanpa nasihat, agama ini pun akan hancur. Kalau misalnya enggak ada seperti kiai-kiai, para habaib yang selalu menasihati kita, seperti Habib Abdullah Al-Haddad yang menasihati kita, mungkin Habib Abdullah Al-Haddad sudah meninggal, tapi nasihatnya masih selalu dibaca, masih selalu memberi manfaat kepada orang. Kalau tanpa nasihat-nasihat ini yang selalu kita dengar, yang selalu dinasihatkan kepada kita oleh dari para habaib atau para kiai, yang mereka mendengar dari guru-guru mereka, guru mereka mendengar dari guru-guru mereka sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka agama ini akan runtuh. Bagaimana adalah ad-dinun nasihat atau imaduddin, yang dari namanya pendiri agama atau penopang agama adalah nasihat. Yang namanya nasihat itu harus ada yang menasehati dan ada yang menerima nasihat. Kalau namanya tidak ada yang menerima nasihat, ngomong dewe. Yang nasihatnya recong geladak, percuma. Suruh sholat, sholat toh, yang tidak bakal sholat. Ya, jadi kalau orang yang tidak nasihat itu fahuwa mayyit, kata Habib Abdullah Haddad. Adalah seperti diperkirakan adalah mayit atau barang mati, kayak recol dari mayit. Ya, dinasihati enggak, dia tidak mendengarkan nasihat dan tidak menjadi dinasihati. Nah, innama, kemudian beliau melanjutkan, innama tanfa'ul mau'idhah man aqbala 'alaiha biqalbihi. Sungguhnya nasihat itu dapat bermanfaat atau dapat bermanfaat bagi seseorang itu apabila seorang tersebut yang menerima nasihat itu menerimanya dengan hati. Jadi kata, walaupun kelihatannya kadang-kadang orang, jadi kalau kita ngelihat orang sudah jengkel sama orang, mungkin ada yang jengkel sama sekarang yang ngomong ini, cah cilik ngomong apa, tidak senang sudah, hatinya nggak nerima kan. Dengar, walaupun saya ngomong 3 jam di sini, tapi ini bukan kalam saya, memang dari maksudnya dari Habib Abdullah Haddad, karena dia hatinya mungkin sudah nggak cocok, nggak suka, hatinya nggak mendengarkan, kupingnya dengar, malah mungkin dengarnya bukan dengar kenapa nasihatnya, cari kesalahannya, ini salah, ini tidak dapat nasihat, malah dapat hasad, jadi dapat hasil. Jadi orang yang dapat manfaat dari nasihat itu harus orang dengan mendengarkan nasihatnya itu dengan hati. Innama tanfa'ul mau'idhah man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkara illa man yunib. Kemudian beliau melanjutkan dengan ini dari potongan dari Al-Qur'an yang artinya wa ma yatadhakkara illa man yunib, dan tidaklah orang menerima nasihat, mendapatkan peringatan atau nasihat, menjadi kemudian dia menjadi ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang selalu mengembalikan perkara-perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Jadi kalau orang yang selalu dia mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sebuah perbuatan yang dia lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia diingatkan, misalnya etikatnya dia ada yang salah, keyakinan dia ada yang salah. Kemudian yang mengingatkan itu benar, dan yang mengingatkan itu menunjukkan dengan ini loh, Allah Subhanahu wa taala bilang seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang seperti ini. Kemudian para ulama bilang seperti ini. Terus yang kamu lakukan berbeda dari itu semua. Ya. Kalau orang yang selalu, orang yang yunib atau munib, orang yang selalu mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengingat ini. Oh, berarti Allah bilang seperti itu ya. Ya. Nabi Muhammad bilang seperti itu. Ya. Ulama bilang seperti itu. Iya, oh berarti saya salah. Akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang munib atau orang yang selalu mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang yang sudah sombong. Orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang, dia menganggap dirinya yang paling benar, yang lainnya neraka. Nah, pokoknya yang bukan sependapat sama saya neraka. Apapun dia ngambil dari Al-Qur'an, ada itu ditambahi. Qur'an kok ditambahi ngawur. Habis itu hadis maudhu dhaif. Padahal sahih, di sahih Bukhari ada. Tanpa ilmu juga bilang dhaif gitu aja. Ini dia tidak bakal dapat nasihat. Siapapun yang nasihati dia, kalau dia seperti ini orang yang tidak bisa menerima nasihat. Jadi orang mayit atau mati, kayak recong ledak, jejer no recong ledak. Ya, suruh gini sama, ngenteni sepur lewat. Ya, dan ini mungkin hari ini, hadza minni wal afwu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengingatkan bahwa orang tidur itu pasti bisa dibangunkan. Wong turu mesti iso tangi walaupun angel, ya. Tapi tetap bisa dibangunkan. Misalnya terakhir ndak ono gujuk banyu, kan mesti tangi ngene, mesti bangun. Dan yang lupa itu nek dinginken mesti iso dihilingke, wong lali ki dihilingke mesti iso. Tapi kalau ada orang yang sudah tidak bisa dibangunkan dan tidak bisa diingatkan, berarti dia ini wong mati. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, dibangunkan tidak bisa. Dihilingkan tidak bisa, mati. Orang yang tidur misalnya, bukoy apa tetap bisa bangun, mesti bisa bangun. Banyu cerik, itu istangi. Itu namanya ini menunjukkan Habib Abdullah membawakan kalimat kata-kata hikmah ini, gunanya supaya manusia itu tahu. Kowe iki turu apa melek? Kowe iki iso ditangani apa ora? Nek kowe ora iso ditangani berarti kowe iki mayit-mayit sing mlaku wi mau. Banyak saat ini manusia-manusia yang kelihatannya bangun tapi dia tidak bangun. Ciri orang bangun itu dia tahu apa yang ada di sekitarnya. Ciri orang yang bangun itu mendengarkan apa yang ada di sekitarnya. Iki wong sing melek. Tapi kalau orang tidur, orang kerungu, orang turu. Karena adhan dia turu, orang tahu orang sholat. Orang turu. Ayo Allah sholat, turu kok ke sholat. Orang tangi. Ada misalnya di situ depannya ada masjid, orang turu masuk ketok. Tidak bisa. Dinasihati yang pengajian, orang turu yang pengajian. Yang bawa sing ceramah, ngisopon, duble, kayak tetap ya orang kerungu. Orang mudeng, orang turu. Ya. Ini maksudnya ketoke menteleng ngene nak ngrungokke kuping yo gede-gede ngene. Tapi ndak paham, ndak paham. Apa sebabnya? Ya itu tadi, karena ini turu, kupingnya iki turu. Wong turu itu sebetulnya kunci pertamanya orang tidur bukan mata. Kuping. Wong nek kupinge wis mandeg ora enak ora krungu apa-apa iki durune enak. Mbok merem kaya apa nek kene jek krungu ora iso turu. Gimana bae? Iya. Wong ini kena angin sithik-sithik ini. Kuping saya sing kena gumoto-moto mbok kaya angin malah ora iso turu. Tapi nek kuping ser enak tenan. Langsung iki tek turu. Kuping, ya. Jadi memang di zaman ini banyak orang-orang yang tidur. Sebab ndak bisa nerima nasihat, dinasihati ngamuk. Dikon ngene ngamuk. Wis ben to urusanku dhewe. Dan di samping itu juga, sing nasihat, ya kudu ngerti. Disampaikan tadi bahwa nasihat itu yang dinasihati hati. Hati dengan hati, insya Allah ketompo. Tapi kalau penasihat itu dia tidak ikhlas, mbok pintere kaya apa, pinternya ngomong seperti apa, cerdasnya seperti apa, tidak sampai ke hati orang-orang yang diajak bicara. Karena dia tidak bicara melalui hati, bicara melalui pamer. Pernah terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau ini mempunyai putra dan putranya masya Allah alim kabeh, putra Syekh Abdul Qadir Jilani. Saat itu putranya waktu itu selain mondok di mana, balik ke tempat Syekh Abdul Qadir Jilani. Di situ putra Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, saya kepingin mengisi pengajian." "Oh silahkan," kata ayahnya. Putranya ini membahas macam-macam, rong jam pengajian. Orang-orang ini Ismail menderlengin enak. 2 jam padan ilmu yang luar biasa. Selesai putranya ini rumangsa ning jolo hatinya, di dalam hatinya ki kok ketoke wong iki menteleng tapi kok renek sing mudeng. Lapor sama Syekh Abdul Qadir Jilani sama ayahnya. Bagaimana ayah ini, saya tadi 2 jam ceramah tapi kok tidak ada yang dengarkan. Kelihatannya mendereng tapi kita ora paham. Guyu dok. Syekh Abdul Qadir Jilani mesem. Oh gitu ya. Coba sebentar saya tak ceramah. Cuma makan hewan. Setelah salam nyeritake daging dimakan kucing. Kan tidak ada hubungannya lah. Daging dipangan kucing ini apa ceritake? Nangis kabeh. Diceritani kucing, dagingnya dimakan sama kucing, nangis kabeh wong-wong jeneng kono iki. Cakok lucu anak iki ya bingung aku rong jam kok ora enek sing nangis rene. Iki aku cerita daging dipangan kucing, bapakku kok nangis kabeh. Ucapan keluar daging dipangan kucing kuwi mau sing memaknai itu masing-masing mempunyai makna sendiri-sendiri. Apa maksudnya? Karena ucapan dari hati seorang yang ikhlas, sing ora pamer, hati orang yang luar biasa itu langsung tembus ke hati-hati pendengar. Jaga yang ngono kuwi. Dadi ya nek kepengin nasihatmu dirungokke pertama. Ini nasihat kalau kepengin dirungokke pertama satu, usahakan Anda melakukan dulu apa yang akan Anda nasihatkan. Itu pertama. Anda menasihatkan orang sholat tapi Anda tidak sholat. Ya ora nek sing nurut. Zaman saya dulu mesti ngene. Udeng ngene. Sing nang omah ora udeng ben karepe. Nang radio iki takok njuk apa to? Cek apa to Habib? Saengko sesuk takok sing teko. Sing nang radio iki. Cek ngene. Itu saya nasihati ada satu orang datang delalah loro paru-paru. Habib saya ini sakit paru-paru Habib. Arep nasihati apa coba aku? Mandek ngerokok. Ya ora iso aku karo ngomong karo ngene. Saya mesti ngomongnya lain. Kamu ini sering keluar malam itu. Itu karena udara malam jadi ngampek ning nggon dodomu, ngampek dadi paru-parumu basah. Padahal niki. Soalnya aku nyekel iki arep nasihati bab iki ya ndak mungkin nurut. Ndak mungkin nurut wis toh. Orang nek nasihati orang kalau dia belum melakoni orang mungkin mungkin nurut. Jarang sing iso nurut. Ya. Dengan niat pertama nih arep nasihati di antara tadi lakonono sik sing arep mbok nasihatke. Atau diniatkan saya menasihati diri saya dan orang yang ada di depan saya. Usikum wa nafsiya bi taqwallah. Pernah ada satu cerita. Waktu itu ijaban Imam Malik. Ini bab nasihatnya. Banyak sekarang ini pengajian puluhan ribu. Sak juta sing teko. Campur mes, semut, campur macam-macam. Sak juta orang yang ada. Tapi kok maksiat itu tambah merajalela. Yang datang jutaan sing dalam pengajian, tapi subhanallah yang meninggalkan sholat dia tambah banyak. Lucu gini nih dulu. Nah ini cerita. Jaman Imam Malik ini dan seorang ada satu orang ibu yang dia ini sumpek ngadepi anaknya. Anaknya ini dibawa ke tempat dokter sana sini. Jaman biar ini tabib. Katanya tabib ini kamu harus tidak makan garam kalau mau sehat. Ojo mangan luyah. Ojo mangan luyah. Jadi makan apapun makanan jangan dicampuri garam. Maksudnya. Kau nanyep. Kata dokter. Supaya kamu sehat. Kalau kamu makan masih pakai garam. Ya sudah. Tambah loro terus. Siap ngomongnya anak ini. Ngomong semanggi gitu. Ya boleh. Sampai rumah ini malah juga. Uyah sak sendok. Dijogok bermasakan. Yuk. Malah ngece. Si ibu ini tambah ngomong. Ini kena ya anakku. Piye. Kandali dokter ngalor ngidul. Ramanut malah ganyang kayak gini. Malah ambil sak sendok ditaruh aku. Akhirnya dibawa ke tempat Imam Malik. Imam Malik waktu itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Imam, ini saya punya anak ini wis duwe loro, loro niki sakjane gor siji dilarang makan yang pakai garam-garam niku. Oh gitu ya. Gini aja, Bu, bawa anak ibu pulang, nanti seminggu bawa kembali lagi ke sini. Siap. Boleh. Ibu sama anaknya. Subhanallah setelah seminggu datang anak itu dihadapkan di depan Imam Malik dikasih tahu wahai anakku jangan makan garam ya. Iya Pak Ustaz. Mulai nurut. Ibunya ini heran ki kok piye ki karo Imam Malik ngajar kitab kudu dokter kok ya malah nurut. Kalau dokter ora nurut iki piye? Selidik punya selidik ibu ya bingung lah. Pergi lagi ke tempat Imam Malik. Pak Ustaz, Pak Imam, saya tanya kok anak saya itu nurut sama Pak Ustaz itu rahasianya apa? Katanya Imam Malik, kamu tahu tak Bu, satu minggu ibu saya suruh pulang, seminggu balik onah itu saya usaha diri saya tidak makan garam dulu. Jadi sewaktu seminggu saya tidak makan garam dan saya pas nasihati anak ibu itu juga tidak makan garam. Jadi kontak. Omongan saya ini, hati-hati mak, jangan makan garam. Itu saya juga tidak makan garam, jadi nurut. Nah dokter, dokter ini tidak makan, jangan makan garam ya. Itu bikin anda sakit, dokternya malah makan soto, garamnya sak sendok. Lah akhirnya ya tidak nurut. Jadi mau nasihati orang, jadikan anda dulu yang akan dinasihati dijalankan sih. Orang kalau menasihati sesuatu yang dinasihatkan itu dijalankan, itu timbul wibawa. Kewibawaan seseorang itu bukan karena galak. Ngamuan itu jadi wibawaan, enggak. Orang ngamuan itu galak itu malah jadi dolanan. Orang ngamuan itu jadi dolanan. Ini ngarepe itu ngomong dong. Meneng ini, kayak tikus yang apa ini. Tapi yang gurih ini, apa lambini lah. Itu biasa gitu. Kalau ngadepi orang yang ngamuk itu di depannya buaya ini, waduh. Tapi yang gurih ngelek-ngelek sampai resi. Gue wong-wong ini. Tapi kalau wibawa di depan dan di belakang sama, tidak mungkin dia akan berbuat yang tidak baik karena kewibawaan. Wibawa itu timbul karena kita tidak melakukan kesalahan. Contohnya wong lanang-lanang sing ora duwe wibawa iki biasane salah akeh. Apa nek karo bojone? Karo bojone diduding-duding ngene iki, wis berarti iki enek kesalahan yang fatal. Wis mesti ora mungkin ora. Kok iso wong wedok wani karo wong lanang? Lucu nek iso kaya ngono. Berarti wong lanang ini mempunyai kesalahan yang wong wedok iki ora cocok, dadi duding-dudinge gampang. Supaya tidak diduding-duding sama wong wedok atau bagaimana, ya wedok apa lanang padha wae soalnya ya juga sama. Dadi wong sing wibawa ora nglakoni salah, insyaallah. Insyaallah jenengan tidak mungkin ada yang berani kewibawaan tuh di situ. Begitu pula pemerintahan. Pemerintahan itu kalau melakukan aturan-aturan Allah dan Rasulnya dengan benar, si pemimpin itu tidak mungkin satupun orang yang berani menghadapi mereka. Ya berani mau hak. Orang hak itu wibawa. Zaman dulu itu orang-orang tua kita. Ayah saya sendiri itu. Itu kalau sudah. Ngerotoknya pedihan. Belum ngamuk loh. Baru gitu dok. Jadi saya mau disuruh wudhu itu misalnya, ayo sholat, bangun sholat. Saya bangun, tapi bangunnya karo aras-arasen. Gue neng dari kamar ke meja makan, tunggu neng kursi turu. Misalnya gini, karo ngantuk jam 4 misalnya setengah 4, ngantuk. Bapak itu dari depan, pencolot lagi. Guru ngamuk, langsung tapi kejeduk. Gara-gara suara, Ya saya ini bapaknya nangeni, dilus-lus. Dia nulis, tangi ya le. Malah orang tangi. Pak tak turun saya ya pak. Gue ke jenggugai terus toh pak. Gue ke orang mudengnya aku ngibar pengajian. Tidak ada habib saya. Jam loro kesel pak. Bapaknya malah dinasihati ke jenggugai. Oh iya wis lah le. Senapa-apa turu wasik. Gue ini wis jam walu tak tangi ini ya le. Bapaknya toleran betul. Hebat menang. Bapak koyong ini harus enak jamin anaknya surga. Berarti bisa dia. Tangane jam lalu-lalu bareng karo bapak engko tangine bareng. Salate duha campur subuh. Zali salate duha campuran subuh dua rakaat kesiangan lillahi taala gitu. Nggo siang bareng nggih nasihat itu gitu. Anda kadang juga kita ini melihat beberapa ulama belum ceramah awake dhewe wis nangis. Belum ceramah melihat wajah ulama itu sudah seakan-akan diceramai macam-macam. Itu gara-gara hati yang berbicara. Makanya kalau sudah ngadepi ulama kaya ngono kowe sing tenanan. Itu berarti antimu karo antine sing alim kuwi kontak pisan. Wis kontak kuwi enak tenan. Makanya banyak juga aku kok ngrungokke rong jam ya seperti tadi cerita rong jam kok ya ora enak apa-apa ya lah. Itu gara-gara tidak ada kewibawaan. Nasihat itu begitu. Yang kedua, setiap menasihati orang jangan rumangsa kuwi luwe apik. Ini penting. Banyak orang sekarang itu nasihati wong rumangsane wis paling bener. Wah, saya jangan dan yang mendengar itu pun juga jangan rumangsa istilahnya aku paling elek aja. Wis bismillah kamu mendengarkan nasihat ini karena ad-dinun nasihat, agama itu satu sama lain nasihat. Insyaallah jangan rumangsa dielek-elek ya sing dia nasihati dan yang menasihati aja rumangsa super rapi. Aku kira dielek-elek, aku kira terima kasih dinasihati karo Ustaz kuwi. Dikatakan bagi para ulama kita itu, nasihat dari siapapun ditompo. Misalnya ada sesuatu yang menasihati, ya sudah. Apapun bentuk nasihat diterima. Jangan undur maqal wala tandur manqal. Lihat siapa apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau kita melihat siapa yang mengucapkan, nanti timbul males sak urung teko. Sapa dewe sing ngisi? Aduh, sing ngono percuma lah. Tapi kalau orang yang bisa ambil manfaat daripada apa nasihat orang tersebut, insyaallah kita bisa menjadi orang yang selamat. Ya insyaallah, silakan bukunya sore ini. Habib Ali, nasihat atau cerita daripada Habib Ali insyaallah akan dibacakan. Yang penting tadi ya, nasihat itu tongkonan. Dan jadilah orang saling menasihati dan sabar atas saling nasihat ini tadi. Aja terus sak nasihat lagi nasihati pisan pindu kesel. Aku ki ngandani anakku tak kon salat pisan pindu ora gelem ya wis neraka ya neraka dhewe. Aku wong tua ora tanggung jawab ya jangan. Terus sing sabar, banguni. Sing enak penasihat itu dilakoni ora dilakoni tetap entuk ganjaran. Masyaallah sak saleh. Fadhlan sabira. Nasihat ya insyaallah ya alhamdulillah di sini ada Ustaz Saleh Basalama masyaallah. Beliau dari Brebes. Ya silakan. Rawani ngomong. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Ma syai' yasuru qalban nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mithlu nasr al-ilmi wa tabdhihi wal 'amal bih. وكم يساوي فرح حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها والآخرة كلها ما تعادل سروره صلى الله عليه وسلم وتمام فرحه وسروره إذا كان ذلك من أهل من أولاده إلى آخر ما قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Nasihat daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan tidak ada sesuatu pun yang menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada usaha nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu, wa tablighuhu menyampaikan ilmu, wal amali bih dan usaha untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut. Wa kam yusawi faraha habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bali, coba apa yang bisa membandingi kebahagiaannya Nabi? Dunia seluruhnya, akhirat seluruhnya, itu kalau ditimbang dengan kebahagiaan Nabi Muhammad SAW, maka nilai kebahagiaannya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada itu semuanya. Akan tetapi kata beliau, kita bisa lihat sekarang, qudratul ma'asi wal jahli, sungguhnya kotoran-kotoran kemaksiatan dan kebodohan itu sudah menutupi hati kita. Sampai dikatakan oleh beliau, al-himam na'imah, semangat-semangat manusia di zaman ini sudah tidur. Ini itu zamannya Habib Ali. Kalau zaman sekarang, wallahu a'lam. Tetapi Habib Ali, semangat-semangat saat ini sudah tidur. Mahatatabi illa ba'da ta'ab khaifina an tamut. Enggak mungkin orang itu tergerak itu setelah susah payah baru tergerak, dan aku khawatirkan mungkin semangat-semangat itu sudah mati saat ini. Semangat apa? Ya semangat tadi itu, semangat untuk menyampaikan ilmu atau mengamalkan ilmu atau untuk mempelajari ilmu. Oleh beliau, wa qallat rahbah fil khair, jumudal fahmi wa fasadal farihah. Katakan semangat untuk menjadi orang yang baik itu sudah semakin kecil. Pemahaman-pemahaman seseorang itu sudah semakin sempit. Sing bener aku tok, sing beda berarti kleru. Pemahamannya sempit, semangatnya berbuat baik juga semakin kecil. Nah, sebabnya apa? Wasababu hadza kullu khubthul mat'am wa aklul haram. Sebabnya itu semuanya karena buruknya yang dimakan, bukan buruk dhatiyah makanannya bukan, tapi hasil cara memperoleh makanannya itu dengan cara yang buruk, waqtul haram dan makanan yang haram. Inilah sebab kenapa kok banyak kerusakan itu karena urusan karena banyak makan yang haram. Nah, dikatakan bahwasanya wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqa mawjin yus'alu. orang yang berbuat taat terus, tapi yang dimakan tuh makan haram terus, itu mithlu bina in fauqa maujin yus'alu, seperti orang mau bangun tapi di tengah lautan. Sakit napa mboten niku? Enggak mungkin bisa. Sama orang yang beribadah terus tapi sambil makan haram, enggak diterima sama Allah. Dikatakan orang yang makan satu suap dari yang haram itu bisa-bisa sholatnya tidak diterima 40 hari. Nah, terus kalau makan haram, besok 40 hari sudah makan haram lagi. Terus sudah makan haram lagi. Ya semasa hidupnya berapa kali sholatnya diterima kalau model begitu. Dan beliau sampai paling berkata satu kisah. Ini ada satu kisah Imam Haromen atau Imam Al-Juwayni. Ulama yang luar biasa Imam Haromen. Imam Haromen itu di masa beliau itu terjadi waktu itu ulama sudah banyak yang sering mengadakan perdebatan atau diskusi. Dan beliau itu akidahnya akidah benar, ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dikatakan tidak ada satu orang pun yang istilahnya diskusi kepada Imam Haromen kecuali mengakui pasti ini ilmunya luar biasa. Dan rata-rata persoalan umat waktu itu bisa dijawab sama beliau. Hadis-hadis yang dihafal sama beliau banyaknya luar biasa. Sekali waktu ada satu pertanyaan atau satu hadis yang seakan-akan beliau itu lupa sampai berhenti gak bisa jawab. Dan beliau mengatakan, "Sudah, kali ini saya gak bisa jawab dah." Dan ini bekas satu seruputan di masa dulu. Maksudnya satu seruputan masa dulu. Muridnya bingung, lah satu seruputan masa dulu itu gimana? Iya, bapak saya dulu, kata Imam Haromen, ayah saya dulu, itu orang yang sangat jago perkara agama. Itu ayah saya itu nikah sama ibu. Ibu saya itu aslinya Buddha. Itu dia kerja, hasilnya hanya dari hasil yang halal, sampai bisa beli Buddha. Budaknya kemudian dimerdekakan, jadi wanita merdeka, setelah itu dinikahi. Ketika dinikahi, kemudian punya anak, anaknya Imam Haromen ini, Imam Al-Juwayni. Ketika kecil, dijaga. Ibunya itu ketika menyusui, tidak boleh makan apapun, kecuali yang murni halal. Sampai-sampai hadiah dari orang itu. Di masa ibunya Muhammad Yusuf tidak boleh dimakan. Kenapa? Kecuali harus hasil kerja kerasnya sendiri. Uangnya sendiri yang belum tahu baru boleh dikasih ke istrinya. Nah ketika itu pernah, suatu ketika aku masih menyusui, kata Imam Haromen ini, ibuku waktu itu lupa, ayahku pergi, datang budaknya orang lain. Nah kalau budak miliknya orang lain kan berarti seluruh yang ada pada diri budak itu kan milik tuannya. Kalau dalam ilmu perbudakan itu semua yang dimiliki budak itu milik tuannya. Ya kalau seandainya saya punya budak, jenengan naringi mobil teng budak kula, tetap itu jadi mobil saya. Nah, budak tidak bisa punya kepemilikan, semua jadi kepemilikan tuannya. Lah budak ini masuk, setelah itu lihat Imam Haromen masih tidur kecil, nangis. Diambil sama budak ini disusui. Disusui. Berarti satu susu yang masuk ke mulutnya Imam Haromen subhat, karena bukan, tidak jelas asalnya. Ditaruh Imam Haromen, setelah itu bapaknya datang dan, "Loh, kamu dari mana? Saya bersusui anak kamu." Kaget oleh Imam Haromen. Langsung diambil anak bayi ini, dan ngapunten tangannya dimasukkan ke mulutnya si bayi. Nek cara Inggrisnya digelogok sampai rogor sampai muntah-muntah Imam Haromen. Sampai di dalam nasihat yang lain, hatta keadaan tamu, hatta keadaan amut, sampai hampir-hampir aku ini mati. Dari fucking muntahnya yang banyaknya luar biasa. Kenapa? Supaya membersihkan bekas yang haram itu. Lah aku tahu, ini aku ini kok sampai lupa, kenapa? Ini karena dulu pernah ada yang haram yang aku makan, maka sebagian ilmuku pun juga ada yang lupa. Berarti padahal Imam Haromen itu luar biasa. Beliau itu bahkan adalah Imam Hujjah. Itu menjadi satu bukti kebesaran agama di masanya. Yahfad min kalami Syekh Abi Bakar Al-Baqillani 12,000 waraqah fi ilmil usul faqih. Keilmuannya dia dalam ilmu usul fikih Nah, Imam Haramain itu punya satu karangan kitab usul fikih yang dibaca di semua pondok pesantren. Karangan judulnya Al-Waraqat. Itu beliau kepandainya dalam ilmu usul, beliau hafal 12.000 lembar kitab tentang usul fikih dari karangan syekhnya Abu Bakar Al-Baqillani. Katakan ketika beliau ini Imam Haramain meninggal, itu wadah-wadah tinta punya muridnya, 400 wadah tinta punya muridnya, itu semuanya hilang sia-sia. Maksudnya apa? Muridnya nganggur semuanya. Dari saking waktu Imam Haramain itu setiap beliau bicara, langsung ribuan pena yang ada tomongannya. Ribuan pena. Ketika beliau meninggal dunia, sedih semuanya. Wa qalu al-an matal ilim. Sekarang sudah mati ilmu semuanya. Wa ba'da sanah min mautih, setelah satu tahun dari meninggalnya Imam Haramain, taraja'atul umur, keadaannya berubah. Waktu dikatakan ilmu sudah mati, ternyata muridnya Imam Haramain semua sudah menjadi ulama besar dan bisa menggantikan Imam Haramain. Dan di antara salah satu muridnya Imam Haramain yang paling luar biasa yaitu Imamul Ghazali. Imamul Ghazali itu adalah salah satu murid kesayangan daripada Imam Haramain. Di antara karangan Imam Haramain, karangan kitabnya itu Nihayatul Matlab, kemudian Al-Waraqat, itu masuk karangan daripada Imam Haramain. Hadirin yang diberikan Allah, mungkin ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Imam Haramain itu jadi orang yang luar biasa karena orang tuanya jaga, selalu memberikan makan dengan makan yang halal. Makanya tumbuh dewasa jadi ulama, jadi orang yang soleh, jadi orang yang manfaat karena sebab itu. Lah nyun ngapunten, sakniki banyak orang usaha menyekolahkan anaknya, bingung nyekolahkan anaknya, itu cari utangan yang utangnya pakai bunga. Lah nyekolahkan anak itu kan biar anak mendapatkan pendidikan, biar anak dididik jadi anak yang gak tahu jadi tahu, yang gak paham jadi paham. Nah kalau uang untuk mendidik anak itu diambil dari hasil yang mungkin utang sama bank-bank ilegal itu tadi, bank tuacit atau bank titil niku mau, bank-bank yang model begitu yang ada bunganya, hasilkan tentunya bukan anak yang ilmunya barokah, tapi kadang-kadang anak yang menyebabkan anak itu jadi musuh orang tuanya ketika nanti sudah dewasa. Nyekolahkan anak untuk sekolah di tempat yang mahal-mahal gak wajib, gak harus. Masih banyak pondok pesantren yang gratis, jadi dengan bisa nyekolahkan anak di situ. Tapi yang jelas kalau utang dengan pakai bunga, itu hukumnya haram. Jangan sampai sesuatu yang gak wajib menyebabkan kita sampai berbuat yang haram yang dimurkai oleh Allah SWT. Mungkin cukup ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kunci untuk keberhasilan diantaranya jauh dari hal yang haram. Tidak ada orang mati gara-gara istilahnya tidak punya anu ya, tidak punya harta atau tidak ini, tidak ada yang dimakan, akhirnya sampai usaha utang sing haram. Jangan merasa kepepet. Lah kepepet bib. Aku iki kepepet nek ora tak utangke, sapa sing utangi Habib gelem utangi. Ora gelem. Mangane kuwi. Nanti terus yang disalahkan yang nasihati. Di sini saya akan sedikit menceritakan yang terjadi kepada masyarakat kita dan terjadi di tempat ini. Di tahun yang lalu di bulan Ramadan yang sama. Di sini bukan saya nut. Dadi yo wong sing ngkei ikhlas, sing dijili yo sing waras. Terjadi ada satu orang datang nangis-nangis minta tulang-tulung saya ini dikejar sama utang renten. Utangnya jumlahnya sekian juta. Nangis terus tiap hari datang nangis. Nangis. Dan bahkan mengatakan lah siapa yang akan membantu saya ingin lepas dari urusan riba ini. Subhanallah dibantu. Dengan janji dia akan lebih baik mengembalikan kepada orang yang tidak menentukan riba, tidak minta anaan daripada sing anaan we mau. Betul janji, janji ya janji. Wes tenang-tenang ya, dikasih. Sebulan berikutnya itu cuma assalamualaikum dok. Teko itu tidak setor, cuma assalamualaikum. Dua bulan berikutnya itu tidak pernah ketemu, gonguyu tak nak ketemu. Mesem lagi. Bulan ketiga tidak ketok belas. Sampai sekarang tidak dibayar utang tersebut. Ini nek wong-wong koyong ini ki terus piye uripe. Sudah dikasih tahu bahwa Anda ini diringankan. Iwong wedok dulanang wedok. Wis ben ngerti nek enek wonge krungu ning radio ya ben sadar terus rene balike duwite. Ha ha ha ha. Soale saya ndak setuju dengan cara gini gitu lho. Kalau memang Anda itu kepingin dibantu, ya dadi wong sing waras. Kalau tidak, akhirnya jangan mengatakan sing sugih iki pelit. Anda mengatakan, wah wong sugih saiki pelit. Lah pelit model wong kirene kaya kowe. Agar kirene dibantu kaya ngono iki ora gelem bayar orang ini yang lebih memelit-melitkan diri. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, orang-orang fakir di zaman itu bagaikan ikan yang di pinggir pantai, kelepek-kelepek. Sa'adullah kemarin ceritakan kelepek-kelepek. Jadi orang yang gon banyu iwa, kelepek-kelepek. Wes bingung, mangan nopo ki apa bingung. Soalnya sing dipangan kakehan sing iba, hasil iba. Dibantu kalau sing sugih, dikatakan juga di zaman itu sing sugih diomongke pelit. Bakhil. Gara-gara apa? Ya gara-gara sing fakir-fakir iki sing ora gelem dadi sing waras. Contoh meleh. Ini tak bongkar sithik ngene iki, fosmil juga itu terjadi. Terjadi ya. Ya hal seperti ini. Dulu juga pernah ada bab becak. Delok wong-wong sing duwe becak iki tak delok mesake bendina iki urusan 2000-2000. Bayar terus. Pak ngene. Kowe ora usah bingung, tak tukokke becak. Tiap hari setor karo aku 2000. Engko nek wis lunas regane becak iki 500.000, nek lunas dadi becakmu. Lho apa ora penak? Siap. Sama alhamdulillah bila alhamdulillah nganti wis nganti ucul untune barang ucul. Oh itu palsu. Alhamdulillah. Satu bulan setor 2000. Beb kalau satu tiap hari setor 2000 kesel beb. Ya satu minggu sekali oh enggak apa-apa. Bagus. Habis itu nek satu minggu kesel beb, dua minggu enggak apa-apa. Bagus. Sebulan tiga ora setor belas. Terus piye nek ngadepi wong kaya ngene iki? Sing salah sapa? Sing salah sing KI apa sing DKI? Ayo jujur dong. Sing DKI. Lah kaya ngene ini yang kadang kita ini bingung sama umat Islam ini. Sing kowe iki mestine satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling meringankan, justru Anda ini tidak bisa dibuat melu-melu melakukan aturan-aturan Islam yang sebenarnya. Tidak bisa bayar tidak apa-apa, sing penting teko ngomong sebabe apa. Ada lagi sing wis dirunaske urusan rentem. Wis kapok ya wis. Berapa 3 juta. Waktu itu nganak-nganak-nganak nganti 10 juta. Sing ngomong ngene tak udang wonge sing ngutangke karo sing utang. Sing utang ngene tak lindungi. Kaya meremut. Kene kok iso isin. Wis padha wae wis padha dosane to. Mak rentem ngene. Iki tak lunasi mboke, anake ora mungkin tak bayar blas dan dia tidak bisa bayar. Mau? Wong ndak bisa, ndak bisa merasa dibayar, Mbak. Iki tak lapor ke polisi ini, bank ini ilegal ini. Apa nama bank yang tidak punya apa namanya izin. Bank tanpa izin ini berarti dia ngebangke dirinya sendiri, berarti dilarang di negara ini. Lo tidak bisa, ini yang ngutang kono. Ya aku mudeng kene ngutang, tapi kowe iki lak udu bank kok ngutangi nganggo riba. Nek bank kan pakai perjanjian, pakai ini jelas nek PT apa ngono kuwi. Kowe PT apa? PT huru-hara ngono ora. Akhirnya wis rembug-rembug ya sudah yang penting saya dilunasi mboke. Ya siap. Kowe iki nek tak kei mboke iki iso duwe anak. Tapi nek tak kei anak ya urung tentu duwe mbok. Ya piye ta Beb kowe iki kok malah bolak-balik ya sembuh aku ya bingung ra iso pokoke sih. Akhirnya orangnya saat itu ya tak anu mboke wae. Ya wis mboke tak. Bayar tak lunasi 3 juta. Sik lunasi. Yes. Pulang ya, alhamdulillah, Habib, masya Allah, fasih banget ini. Biasanya masak ngaloh, masak ini sakit, masya Allah, mati fasih. Subhanallah. 3 bulan berikutnya, kena rentenir, lah kurang ajar kan. Datang Habib, saya kena rentenir, oh rapopo, gantung, gue ini ngalun-alun, kono, ya rapopo. Habib dosa loh Habib, kalau ada saudaranya Habib yang lagi kena musibah, Habib tidak memikirkan ora apa-apa nek wong kaya kowe iki musibah terus. Wis rasa dadi wong waras kowe iki. Oh diwaraske kok ora gelem. Lha lucu ta iki. Kepepet itu ora kaya ngono. Allah itu sendiri mengatakan ora enak istilah hal kepepet. Iki jek enak dalan keluar. Jadi kau sini kepepet akhirnya neng akhirat kena ya sih kepepet yang melebuan rokok kepepet tak ya sih melebuan rokok oh neng kepepet jangan ada kata-kata tidak ada yang bantu sak donya orang yang ngewangi orang apa Allah yang ngewangi pasti dikasih jalan keluar tak mungkin tidak seandainya tidak makan tetap urip orang mangan roh dino kenyang lo bisa lo bagir orang bisa lo enak wong orang mangan ni warak. Kuwi enak-enak wong iki paling nyeneng iki wong ora mangan warek iso ora ngetokke blojo ngene ya. Ini itu nanti sama Allah dikasih jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kamu walaupun kamu di awal itu ketoke angel. Lah sekarang ini kita ini kepancing sama dunia kok. Bendina keluyuran, mobil pickup enek sepeda motor loro. Para hadirin, para hadirin, para keluarga-keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin kredit sepeda motor, silakan menghubungi kami. Kami lewat tanpa wang muka, mendeleng aja. Alai, yes. Akhirnya pencolontan si bojo ini, Pak, awak dhewe iki ngontel terus kan biyen. Ayo pisan-pisan iki kurang wang muka lho, Pak. Ya paling kok ora iso bayar balik ya, Pak. Wah, iya. Ada kuwi model-model wong saiki balik ya, Pak. Orang mudeng iki bulanan iki kok nek kamu kena bunga haram. Orang itu orang apa-apa haram-haram ya orang masalah yang penting numpak motor timbang ontel terus kaya yang ini lah haram ya bentuk lho enak sih kaya ngono. Lebih goncengan karena bojone melenting si sandal lah anak seneng jero barang numpak sepeda motor haram ini hati-hati saya tidak mengatakan dadi wong Islam sing loman dadi wong Islam juga sing ngerti tentang hukum Islam. Aja nganti ora. Ewangono dulur-dulurmu supaya tidak terkena terlibat itu, tetapi sing diewangi dadi wong sing ngerti nek kowe iki diewangi karena aturan-aturan Allah itu juga harus jalan. Aja diewangi terus sak karepe dhewe iki. Nanti terus yang disalahke bangsa sing sugi-sugi. Sing disalahke status-state. Oh, status pelitmen. Jaluki bantuane setruk tak kirimi setruk. Sak mono akeh ya, bandene garis 10.000 tok. Ustaz topo. Kakean apa kok saiki? Soale ya budeng ustaz iki kadang ya budeng ngoki setruk gayamu dhewe kok. Kowe iki ketoke nggawa setruk saka masjid tapi mbok kantongi. Dadi ustaz iki mudeng kae 10.000 wae ben kantongi nggo sak batang sak pak tok wae. Ada yang model begitu bukan tidak ada, saya kira tidak ada yang tahu. Nggawa setruk kalor ngidul iki setruk-setruk iki gunane nggo kantongin tok. Ada yang model gitu, ada yang tidak. Ada yang memang betul jujur ada, bukan tidak. Cuman ada sih orang jujur-jujur ini. Jadi ini anak ustaz sing kaya ngono, aja ustaz sing mbok salahke. Sing salahke sing model sedrone iki mau, nggih. Jadi insyaallah itu penting, makanan itu pakaian, makan sing wis ya wis. Lho Beb, dulu saya itu sempat minum minuman keras lho Beb. Wis haram to Beb? Ora apa-apa mbiyen. Allah itu tidak lihat mbiyen. Yang dilihat sama Allah itu saat ini dan akhir nanti gimana? Yang dulu minta maaf diampuni. Aku ki mbiyen pernah mangani bojoku ngene, mbiyen lah wis menengo wae sing penting saiki tobat to, aja dadi wong-wong sing mangan haram neh. Selesai. Gak apa-apa, Allah akan mengampuni. Lah cara ning ngresiki piye Beb sing ning jero insyaallah kok lak ditokke dhewe karo sing kuwasa. Mungkin kowe iki ora iso apa-apa ger murus terus awakmu wis entek nampung alhamdulillah berarti selesai. Ngono wae. Jadi nek delalah lara murus-murus tu niatono ya Allah alhamdulillah Gusti. Ini berarti mencuci semua yang haram yang ada di dalam tubuh saya. Ngono, seneng lara murus gembira. Lah gitu lho. Jadi nek delalah lara awakmu alhamdulillah ini berarti sebagai pembersih jajan dasar saya untuk apa diampuni semua dosa-dosa kita. Nggih. Sekali lagi jangan sampai ada kata-kata kepepet. Insyaallah seperti tadi sekolah apalagi saat ini di zaman ini banyak orang yang membayar sekolah kangelan. Insyaallah satu sama lain saling menolong dan membantu. Bantuan. Tapi aja sing aneh-aneh. Ada yang datang, "Wah, Ustaz, saya ini mau sekolah, enggak bisa bayar. Sekolahmu ning ndi?" Di SD Unggulan. Pira anu awang gedung? 5,5 juta. Ya ini orang didik, dia jeneng Unggulan. Kabeh sekolah ini podo. Sebetulnya podo. sekolah sing iklane-iklane kakean gede-gede wis malah kok duwae. Paling ning ngulange ditakoni masuk good morning ladies and gentlemen ngono to. Dadi ketok unggul padahal iki diapus iki good morning ladies and gentlemen I am your teacher I am Sheikh Abdul Qadir Sigaf. Wis ngono unggul ya unggul. Lah nek monggo putra-putri lah iki padahal desa iki iki desa ora unggul iki SD terbelakang. Amin nek aku ladies and gentlemen ketok top. Wis ora santai ladies ladies. Harap apa? Orang dewe, maaf-maaf kalau tidak punya, insya Allah masing satu sama lain membantu, tapi di sekolahan yang pas. Sekolahan yang pas. Lah nek awake dhewe golek sekolahan sing apa, Beb? Sing waras apa kono sing waras. Loh, saya ini kadang duduk sama orang-orang, lho aku ki ngene-ngene iki tapi lumayan lho. Wah, lho kuwi ya karo jendera jendera manajer-manajer kuwi. Tapi aku nang kono ki tak delok iki sing waras aku apa kono lho. Kono ki aku dijak ya omong, iki aku ki lungguh dikai teh cangkirku cilik. Sing kono-kono cangkire gede-gede sing anu londo-londo soalnya. Kene iki gerem menang jenggote tok. Jadi dikasih teh cilik. Kene ngobrol terus aku ora dihawil blas. Dijaki omongi gar sebentar Habib ya. Bisa gini sebentar Habib. Ngono tok sebentarnya ning nggonku. Waktu dowo-dowo yang aku bahasa guys. Sekali waktu ndeleleh nek acara acara syukuran ning omahe wong kuwi. Aku diundang. Iya tak telat-telat ge. Habib sudah sampai mana? Sebentar. Tak jawab sebentar nek. Sebentar. Sebentar lagi saya sampai. Tak suwe-suwe kena aku cerita karo bojo. Habib sudah sampai mana? Sebentar lagi mau berangkat. Wis ben kapok kowe sebentar-sebentar ngentenono kowe donga ya abot sebentar mbok. Mbok kira urusan donya tok. Jadi hati-hati bukan masalah sekolah itu kudu sing unggulan-unggulan ora. Semua kalau sekolahnya itu dengan niat yang baik, sekolahnya itu insyaallah betul-betul ingin mencari ilmu di mana sekolahan bisa. Insyaallah bisa ya. Terutama carilah sekolah-sekolah yang di dalamnya banyak mengajar tentang ajaran-ajaran agama dan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya, dicari seperti itu. Saya di sini siap untuk membantu sekemampuan saya bagi yang mungkin untuk masuk sekolah di tempat-tempat yang pas itu, insya Allah kita sama-sama membantu. Kita dengan saudara-saudara yang lain nanti sama-sama, insya Allah sekolah no anakmu kudu dadi pinter. Nek ora iso ning pondok-pondok pesantren sing gratis yo akeh. Nek ora enek sing mondok pesantren gratis ora enek sing gratis kudu bayar kabeh luwe larang mondok ning omah ning masjid sekap. Wis maghrib sampai isya belajar ning ngono kok dadi pinter dhewe. Belum dulu itu banyak orang-orang pinter dari masjid sekap lho mbok kira aja mbok nyek. Dengan tadarus itu tok dadi menteri. Dadi enek sing omah masjid sekap. Belajar, belajar itu di mana tempat sama tok. Ijazah itu ayah saya dulu ngalah. Saya dulu yang ke ayah saya tak mau ngakui sekolah kurang sidik bisa nampung itu ijazah ngomongi bapaknya. Alhopo ijazah ini coro-coro kasar ini. Ora payu gue ijazahmu. Mosok to pakmu tinggal sidik tak terus ke ijazah wis to nak manu to aku insya Allah gue lebih seneng timbang ngurusi ijazah. Saya tidak mengatakan orang tidak boleh dapat ijazah. Wong ijazah saya gitu gue iso kepingin tu gue. Ya, omong-omong banyak di Jakarta kemarin kan geger jual beli ijazah. Jadi S2, S-degree, S apa-apa kuwi ijazah dijual beli kan makanya banyak orang nganggur. Lah sing ora gelem nganggur iki ya kaya murid-murid wal-murid kiai ora pernah nganggur blas, nganggur mesti ngaji. Ora ngaji kok macul. Wis ngono kuwi karo kiai ya tole macul kan le, le anu. Karo ngaji insyaallah itu ya berkah. Ya bukan semua orang tidak boleh begitu. Boleh orang jadi orang yang pandai, cerdas, profesor, doktor, insinyur, silakan. Tapi juga tetap dalam jalur agama. Ya jangan sampai terus jadi profesor, doktor, agamanya orang mudeng belas. Banyak orang-orang sekarang yang tingkatannya dur-dur, itu kalau ngajakkan pengajian itu mesake. Kalau ngajakkan pengajian, saya lihat orang-orang itu mesake, itu orang suge, blegedu, yang menunggu, titelnya dua wani rong meter. Profesor, doktor, insinyur, top ini. Lah arep tak kei Quran ini alasane kaca moto. Tak kan maca Quran iki lah maksudnya itu hanaman Quran ning omahe tak kan maca wa duha. Anda sebagai tuan rumah maca wa duha sik. Ngene-ngene. Aku iso mudeng iki modele ora iso maca gayane ngene-ngene. Habib pinjem kacamatanya Habib. Oh saya ndak punya kacamata. Oh jileh tok gole kabeh kabeh sini. Kurang terang ndak cocok. Pesake, nek buat saya ini bukan orang berhasil, ini orang keterbelakang, orang belakang ini. Orang berhasil blas. Orang yang berhasil itu profesor, doktor, pandai Al-Quran. Itu berhasil. Mesti winner. Barang siapa yang kepingin urusan dunia itu cedak karo sing ku Allah. Allah itu mempunyai urusan dunia dan akhirat. Nek cedak karo Allah, dunyamu induk, akhiratmu induk. Di sini saya tidak akan anu. Mungkin hari ini fikihnya kita istirahat dulu. Ada Ustaz Soleh. Insyaallah untuk memberikan sedikit anu, soalnya sudah jam 2 kurang seperempat ya. Saya minta maaf. Minta maaf sekali lagi minta maaf. Bukan tadi menyindir sesuatu yang kurang pas, tapi saya mengingatkan diri saya dan hadirin serta yang ada di rumah masing-masing, ayo jadi wong sing mangan-mangan sing halal. Saya bukan terus bersih daripada hal yang haram, tidak, pasti pernah kena, dan kita bertobat. Bertobat atas hal-hal yang haram, ya bertobat, jangan khawatir, Allah masih mengampuni dosa kita dan masih ada peluang. Nek tadi Imam Al-Haramain tadi gara-gara disusoni budak sekali aja lali kabeh. Wis ora apa-apa awake dhewe ora padha kono ya ora masalah. Sing penting awake dhewe iso tobat. Wis ngono wae. Nek awake dhewe arep niru kaya ngono abot. Wis sing dipangan apa susu sapa mbuh ibu ki nyusoni iki dengan cara piye ya ora gudeg. Istilahnya seperti itu. Yang penting kita tetap tobat dan Allah membuka pintu tobatnya. Pasti, bukan tidak. Diampuni kita punya dosa dengan niat betul-betul tidak ingin mengulang karena sudah tahu. Ya, tidak ingin mengulang karena sudah tahu. Kalau sudah tahu ngulangi berarti ini mau golek-golek. Golek-golek. Sudah tidak boleh tahu, tidak boleh utang sama renten, sama apa namanya bank dan sebagainya. Tetap utang berarti ini golek-golek. Ya. Wis to orang nek istilah kepepet. Nek nganti orang itu apa-apa teko ning gone dulur wong Islam dengan jujur yang bisa merahasiakan amanat, insyaallah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Pasti, karena umat Islam itu umat yang baik. Orang Islam itu adalah orang yang baik, saling membantu. Tetapi kita pun juga datangnya dengan baik. Kalau kita datang dengan baik dan niat yang baik, insyaallah kita akan ringan semuanya. Insyaallah Ustaz Saleh. Beliau ini mempunyai pondok pesantren nama Darussalam. Darussalam di Brebes. Saya pernah mampir ke pondoknya, rasane kepengin dadi muride kono aku. Lungguh ning kono iki lah gone penak. Cuman subhanallah, aku wis duwe bojo karo duwe anak. Duwe mantu putu barang. Coba ora aku rono aku. Coba ora ya rono ya insyaallah mudah-mudahan doakan beliau bisa memimpin pondok pesantren itu dengan bagus dan beliau terus insyaallah bisa mensyiarkan dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan bisa menggembirakan guru-guru beliau dan orang tua beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Al-Mukarram, Al-Fadhil, Al-Habib, Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat wal afiat, dan seluruh para habaib, para asatid, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita sangat amat bersyukur di malam-malam bulan Ramadan bisa menghadiri majelis yang seperti ini. Majelis yang seperti ini adalah majelis yang sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin sebetulnya datang ke sini bukan mau bicara tapi mau mendengar. Tapi sam'an wa ta'atan, mudah-mudahan sedikit yang akan saya sampaikan menambah kesemangatan kita untuk mempertahankan yang halal dan meninggalkan yang haram. Tadi disebutkan masalah makanan-makanan yang halal. Bahkan tokoh-tokoh tasawuf pernah mengatakan bahwa usaha mencari rizki yang halal afdol min a'malis sholihah, lebih baik daripada melakukan amal-amal yang soleh. Sebab amal-amal yang soleh bisa wujud karena makanannya yang halal. Kenapa begitu dari mulai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kok mewanti-wanti supaya kita usaha yang halal? Sebabnya apa, para hadirin? Saya teringat seorang ulama besar bernama Al-Imam Ibnul Mulaqim. Ada yang mengatakan Ibnul Mulqim. Beliau mengatakan, apa sih hikmahnya kok kita dipacu terus untuk usaha yang halal, jangan sampai terjerumus kepada yang haram? Sebabnya apa? Al-Imam Ibnul Mulaqim mengatakan, At-ta'amu badrul af'al. At-ta'amu badrul af'al. Badrul af'al. Makanan adalah cikal bakal dari perbuatan. Perbuatan kita ditentukan dari makanan kita. Sampai beliau mengatakan, indahola halalan khoroja halalan, wa indahola haroman khoroja haroman. Kalau yang masuk ke dalam perut kita halal, maka seluruh badan kita akan menjadi halal. Yang masuk badan kita halal, otak kita menjadi otak yang halal, pemikirannya. Mata kita menjadi mata yang halal, telinga kita menjadi telinga yang halal, seluruhnya akan menjadi yang halal. Dan yang paling berbahaya lagi, para hadirin, kalau indahola haroman khoroja haroman, kalau yang masuk haram, keluarnya juga haram. Tadi Imam Haromen ya, karena masuk kemasukan susu yang subhat sampai begitu. Maaf, kalau makan yang haram, setelah makan yang haram menjadi segalanya. Maaf, sampai spermanya pun menjadi sperma yang haram. Bagaimana kalau masuk ke dalam istrinya, kemudian muncul seorang anak? Inilah, para hadirin, makanya dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama kita diperingati, kita diwanti-wanti untuk jangan sampai terjerumus kepada makanan yang haram. Sebabnya itu tadi, at-ta'amu badrul af'al. Makanan adalah cikal bakal dari perbuatan kita. Saya teringat, para hadirin, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man taroka haroman, orang yang meninggalkan barang yang haram karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka satu saat yang ditinggalkan itu karena haram akan didatangkan oleh Allah dalam keadaan halal. Jadi maksudnya gini loh, kita jangan takut meninggalkan yang haram. Jangan takut, sudah ada di hadapan kita. Kalau tidak kita ambil, nanti kapan dapatnya? Sedangkan ini yang di hadapan kita haram. Kita jangan takut, tinggalkan yang haram itu. Pasti satu saat Allah akan mendatangkan yang lebih baik dalam keadaan halal. Kemudian hadis ini disyarahi oleh seorang pakar hadis, namanya Al-Imam Muhammad Ali Al-Jardani, dalam kitabnya namanya Misbahul Dholam, Syarah Nailul Marom. Dalam kitab Misbahul Dholam, Imam Jardani cerita, ada seorang laki-laki yang sudah punya istri, punya anak, kemudian mencari rezeki di desanya, apa sudah. Jadi orang kalau keluar dari daerahnya, tidak ada berita, ya sudah dianggap sudah tidak ada sudah. Ini orang laki-laki ini keluar, mencari rezeki. Dari desa ke desa, dari desa ke desa, dari desa ke desa. Allah belum kasih rezeki. Kadang-kadang dua hari tidak makan. Setelah beberapa bulan tidak pulang rumah, dari desa ke desa, akhirnya pernah dua hari tidak makan. Karena dasarnya orang ini senang hadir majelis taklim. Jadi senangnya bermalam di masjid. Masjid dulu tidak seperti masjid sekarang. Ya. Masjid tidak ada lampunya, tidak ada jendela, tidak ada pintu. Apalagi karpet, apalagi tikar, tidak ada. Orang itu datang ke masjid. Ya. Dari mulai sebelum maghrib. Dengan harapan tujuannya pertama sholat jamaah. Dengan harapan barangkali ada yang mempersilahkan mampir ke rumah. Iya. Setelah masuk menjelang maghrib, datang jamaah, pada datang, imamnya datang, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, jamaah pada pulang, gak ada yang ngejak mampir. Kalau mampir kan mending ada makanan. Ditunggu imamnya, imamnya juga gak mempersilahkan mampir. Masih ada harapan, barangkali maghrib gak ada yang mempersilahkan mampir, barangkali nanti isya. Setelah isya, jamaah datang, imamnya datang, selesai sholat, gak ada yang ngajak mampir. Allah, maaf, kalau orang lapar bisa tidur apa enggak? Enggak bisa tidur. Sudah dimatikan itu lampunya masjid. Ya. Malam enggak bisa tidur. Ketika malam enggak bisa tidur, perang antara iman yang ada di dadanya dengan setan. Tidak bisa tidur, tengah malam setan datang. Kamu di masjid terus, enggak mungkin bisa tidur, enggak dapat makanan. Keluar sana. Barangkali ada rumah yang buka. Kata setannya. Kata imannya, enggak. Lebih baik aku enggak tidur. Tapi enggak kemasukan barang yang haram. Setannya ngomong lagi. Kalau sedikit darurat enggak apa-apa. Cari aja darurat untuk mempertahankan jiwa. Kata imannya, enggak, lebih baik saya mati kelaparan daripada kemasukan haram. Tapi karena lapar, setan menang. Keluar ini orang dari masjid. Di tepi masjid ada rumah, ada lampu cukliknya. Berarti ini rumah ada penghuninya. Karena yang dicari makanan, setan ngomong lewat belakang aja. Di belakang ada tembok keliling. Naik tembok enggak kuat karena lapar. Tapi diangkat oleh setan sampai masuk. Setelah masuk, yang dicari dapur. Subhanallah, sudah lapar, ada makanan yang lezat. Kata setan, ayo ulurkan tanganmu. Kata imannya, jangan. Ini haram. Setannya ngomong lagi, sedikit gak apa-apa, darurat. Kata imannya, enggak. Lebih baik saya mati kelaparan. Subhanallah. Imannya menang. Setannya kalah. Tapi mau naik tembok lagi, gak dibantu oleh setan. Jadi gak bisa naik tembok. Setannya malah mengarahkan. Sudah lewat sana aja, lewat pintu depan. Masuk dari pintu belakang dapur ke ruang tengah, mau cari pintu depan. Di ruang tengah diarahkan lagi oleh setan. Jadi sudah lihat makanan yang lezat, tapi tidak mau makan dia. Mempertahankan imannya. Ya. Ingat ketika hadir di majelis taklim, bagaimana keterangan-keterangan Rasulullah, keterangan para ulama. Di tengah rumah, mau keluar, di tengah rumah ada pintu di kamar buka. Dilihat ada orang perempuan sendirian. Masih muda. Karena tidur sendirian, ya auratnya tidak begitu dijaga. Jadi agak terbuka lah. Iya. Kata setan, masuk. Kamu kan sudah lama tidak ketemu istrimu. Iya. Masuk aja. Dilihat. Sudah lama tidak ketemu istrinya. Ini perempuan sendirian. Ternyata rumah itu hanya dihuni oleh seorang perempuan sendirian. Masuk saja masuk. Imannya ngomong, enggak, ini berbahaya. Nanti terjadi perzinaan. Kata setannya, enggak ada yang tahu, enggak apa-apa. Darurat. Darurat terus setannya. Enggak apa-apa masuk. Dipertahankan. Ya melihatnya sudah, ini sekedar kisah ya. Tapi kejadiannya luar biasa. Karena sudah lama tidak ketemu istrinya. Tidak ada yang tahu. Dipertahankan. Langsung buka pintu depan ke masjid lagi. Menjelang subuh. Setelah subuh, imamnya datang. Jamaah pada datang. Selesai sholat subuh. Masih menunggu. Barangkali ada yang ngecak. Mampir. Jamaah pulang tinggal imamnya. Imamnya melihat. Saya lihat Anda ini dari mulai maghrib sampai subuh di masjid. Berarti Anda orang soleh ini. Mau enggak mampir? Katanya, mau dalam hatinya dari kemarin, dari tadi malam ingin mampir. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mampir. Setelah mampir, masuknya ke rumah yang tadi malam dimasuki. Kata imamnya, ini keponakan saya janda. Saya tiap hari kalau habis jadi imam subuh, sarapannya di sini sudah disiapkan. Ya. Subhanallah. Dikeluarkan makanan-makanan yang lezat, makanan yang tadi malam. Yang dilihat di dapur itu. Coba seandainya tadi malam tidak mempertahankan imannya, dimakan itu, makanan masuk perutnya halal apa haram? Haram. Dan mungkin makannya sedikit apa banyak? Sedikit. Kalau ada kelotak, takut. Ya. Sekarang didatangkan oleh Allah. Dengan halal, dan ini orang makannya 3 piring, godoan makannya. Sudah berkali-kali. Ya. Makan. Lahap makannya. Subhanallah. Coba tadi malam, haram mempertahankan satu malam menjadi halal. Setelah makan, keluar keringat semuanya, imamnya ngomong, saya lihat Anda ini orang soleh. Bagaimana kalau kawin sama ponakan saya saja? Ini ponakan saya juga orang solehah. Kata yang laki-laki ini, saya ini lagi cari nafkah. Sudah berbulan-bulan tidak dapat apa-apa, bagaimana mau kawin? Kata imamnya, sudah beres. Yang penting mau kawin sudah. Urusan ke KUA, urusan apa beres. Ya sudah, bismillah. Bismillah kawin. Setelah masuk di kamar, ketemu yang tadi malam dilihat. Coba kalau tadi malam diperkosa, hukumnya apa? Haram. Zina. Tapi karena mempertahankan diri, masuk kamar dalam keadaan tenang, malah terhormat, hukumnya halal. Allah. Ini realisasi dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, saya ingin memberi solusi. Yang penting kita pertahankan keimanan kita, kita rajin melakukan perintah-perintah Allah, menjaga diri dari yang halal, jangan sampai terjumus kepada yang haram. Kemudian banyak kok solusinya. Sekarang rizki repot. Ini ada hadis mutawatir, bukan sekedar sahih, mutawatir. Mutawatir itu di atas sahih. Karena Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Rasulullah mengatakan, "Man lazimal istighfara ja'alahu Allahu min kulli hamin makhraja wa min kulli ghammin makhraja." Warozakohulloh min haitu layak tasib akan diberi jalan keluar oleh Allah dari segala problem, akan dilancarkan urusannya oleh Allah dan diberi rizki yang tidak diduga-duga. Dengan apa? Memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ada orang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu. Ya Rasulullah, rasanya sudah gelap ini pikiran. Rizki lari dari saya. Kata Rasulullah, aina anta minal istighfar? Kata Rasulullah, aina anta minal istighfar? Mana kamu dari istighfar? Saya juga membaca dalam syarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, Al-Imam Ibnu Ilan mengatakan, yang penting begini bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mencari jalan usaha bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai Allah, beres. Begini, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di desa bikin musala, tapi tidak ada imamnya. Maka Rasulullah didatangi oleh jamaah itu, ya Rasulullah, di desa kami bikin musala tapi tidak ada imamnya. Rasulullah menugaskan seorang sahabat untuk menjadi imam. Seminggu kemudian jamaahnya protes, ya Rasulullah, itu sahabat yang engkau kirim ke tempat kami, kalau jadi imam bolak-balik kulhu terus, ya Rasulullah. Kulhu terus. Surat ikhlas terus. Kata Rasulullah, betul. Iya, panggil orang. Nih, jamaahmu datang. Katanya, kamu kalau jadi imam bolak-balik surat ikhlas terus. Kata sahabat ini, enggak ya Rasulullah. saya ini apal juz amma. Saya baca berbagai ayat surat. Hanya memang saya beri tambahan surat ikhlas. Jadi umpamanya baca rokat pertama inna anzalnahu fi sampai hatta matla'il fajr. Sebetulnya kan ruku. Ini tidak ruku. Diberi surat ikhlas. Ditambah surat ikhlas. Rokaat kedua kulia ayuhal kafir sampai waliyatin tidak ruku. Diberi surat ikhlas. Rasulullah tanya, limada? Sebabnya apa? Hikmahnya apa kok diberi surat ikhlas? Jawabannya singkat, tapi menjadi Rasulullah kagum. Ketika ditanya, kenapa kamu tambah surat ikhlas? Iya ya Rasulullah, ana uhibbuha. Aku cinta sama surat ikhlas. Aku cinta sama surat ikhlas. Tidak bisa pisah aku dengan surat ikhlas. Tiap hari lisanku bergerak dengan surat ikhlas. Ketika Rasulullah dengan sahabat ini lagi berdialog, Allah Maha tahu. Rasulullah mendengar jawabannya, ana uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta sama surat ikhlas. Rasulullah pun sempat kaget. Cinta kulhu, cinta ikhlas. Spontan Allah perintah malaikat Jibril. Ya Jibril, inzil ila habibi Muhammad, akhbirhu annani uhibbuhu liannahu yuhibbul ikhlas. Sallu ala nabi. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah, Jibril turun kepada kekasihku Muhammad. Sampaikan kepada kekasihku Muhammad bahwa aku Allah cinta kepada orang itu karena orang itu cinta surat ikhlas. Maaf, kalau kita sudah dicintai Allah, beres apa enggak? Beres. Modalnya apa? Kulhu. Modalnya surat ikhlas. Mudah-mudahan yang sedikit dari saya akan memberi apa kesemangatan kepada kita. Jangan putus asa. Walaupun satu saat kita menghadapi rizki yang lari dari kita, tidak usah putus asa. Masih banyak solusinya. Dengan kita mendekatkan diri, istighfar, baca surat ikhlas, solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Salim, masyaallah. Alhamdulillah apa yang disampaikan insyaallah menguatkan lagi, diperbanyak istighfar dan surat al-ikhlas ya, maca tiap anu dengan keyakinan, bukan cuman gurmaca tok, maca yakin. Cuman juga tidak bisa dikatakan cuman maca istighfar tok tapi tetap maksiate melaku, juga tidak bisa. Jadi istighfar tetap menyingkiri maksiat, ikhlas yakin bahwa Allah akan memberi kita. Silakan ya, kesidan begini dibagi. Khairal bariyah nadhara ilayya, khairal bariyah nadhara ilayya, ma anta illa ya sidi kanzul atiyah, ma anta illa sidi kanzul atiyah, khairal bariyah nadhara ilayya, khairal bariyah nadhara ilayya, ma anta illa ya sidi. يا بحر فاضل وتجعدل، يا بحر فاضل وتجعدل، جدني بوصلي يا سيدي قبل الماني، يا جدني بوصل يا سيدي قبل الماني، يا خير البرية يا خير البرية. نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي ما أنت إلا يا سيدي كم ذا أناجي يا خير هادي كم ذا أناجي يا خير هادي يكفي بعادي يا سيدي يا نور عيناي يا يكفي بعادي يا سيدي يا نور عيناي يا خير البرية إلي خير البرية نظرة ما أنت إلا يا سيدي حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يا سيدي اتف علي يا خير مرسل يا سيدي اتف علي خير البرية نظر إلي صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي يا سيدي بذكري حيا ما دام قلبي يا سيدي بذكري حيا خير كنز الأتيا فإن وجدتم فيه سواكم فإن وجدتم فيه سواكم ألن يزيدوا يا سيدي بعد زيدوا علي يزيد يا سيدي بعد زيد خير البرية إلي خير البرية عذرا إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العتية ما أنت إلا يا سيدي كنز العتية الحمد لله sing di bojo iki mesine sing dobel-dobel sing di bojo sing ora di bojo rasah dobel. Tapi wong cah nom-nom sekarang seperti ceritanya Ustaz Saleh tadi. Menggodok luwe. Subhanallah enak ya. Dadi wong sing nglakoni iman tenan itu enak e luar biasa. Ora sida dadi maling, ngene. Malah entuk segone sak bojo barang entuk. Lho mate kaya ngono. Wes mudah-mudahan sing iso nyekel iman-iman ini cepat sama Allah diberi jalan keluarnya. Diberi jalan keluar insyaallah tidak akan sulit ya. Itu insyaallah bismillah kita baca seperti biasa. Dan insyaallah yang masih bagi Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو يا كريم nasinya dihabiskan ayo dibagi apa dibagi dino iki modele tumpuk-tumpuk ya tumpuk-tumpuk double-double tumpuk-tumpuk double-double silakan dibagi digomule nek misalnya di rumah ndak ada yang makan di jalan kebetulan ada orang anu kasihkan ndak apa-apa ganjarane yo akeh nggih dibagi-bagi timbangin kene kok ora enek sing mangan bismillah asyhadu an la ilaha astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Kamilanar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun. تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Mari kita niat siap sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas supaya Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسر الفاتحة. Alhamdulillah, kita doakan yang lagi sakit, khususun untuk Hababah Nur binti Taha bin Umar As-Saggaf dan Ibu Hajah Zuhratun binti Abu Darin, dan untuk Pak Muhammad Yunus dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga kita, jamaah kita, dan khususun pula untuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Habashi. Semoga Allah memberi kesehatan sempurna. Biniyati syifa'il ajil bisirril fatihah. Semoga Allah memperjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar alladhi khairun min alfi syahr, dan memanjangkan umur kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan selalu meningkat iman dan takwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mendengar apa yang disampaikan kepada kita dan selalu menjalankan perintah-perintahnya dengan baik, menjauhi semua larangan dengan baik. Dan semoga Allah membersihkan semua dari tubuh-tubuh kita, anak istri kita, keluarga kita, hal-hal yang haram, hal-hal yang haram, dan menguatkan iman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa Allah Subhanahu wa taala mengganti semua hal-hal yang haram dari tubuh kita diganti dengan hal-hal yang halal, yang baik. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, bantulah kami ya Allah, karena kami tiada mempunyai kemampuan dan tiada mempunyai kekuatan untuk merubah diri kami dan menjauhi semua ya Allah, ya Allah, hal-hal yang kau larang. Bantulah kami untuk kami tidak terjerumus di dalam kemaksiatan, tidak terjerumus di dalam lembah kemaksiatan, tidak terjerumus di dalam lembah hal yang haram. Ya Allah, sayangilah seluruh umat Nabi Muhammad, terutama jemaah-jemaah kami ya Allah yang terlibat dan terlibat dalam hal-hal yang haram. Selesaikan permasalahan-permasalahan hutang piutang mereka, jadikan mereka ya Allah selamat dari riba, selamat dari riba, selamat dari riba, selamat dari hal-hal ya Allah yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, di malam yang penuh rahmat dan berkah ini, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami, kabulkan hajat kami, kabulkan hajat kami. Dan sepulang kami dari tempat ini, kami berharap semua dosa telah kau ampunkan, semua masalah telah kau selesaikan, semua kesulitan telah kau mudahkan. Ya Allah, yang sakit telah kau sembuhkan. Ya Rab, sepulang dari tempat ini kami ingin menjadi sebaik-baik hambamu, ingin menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami ingin Rasulullah gembira terhadap diri kami. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghafar, sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي داد طش الشعب والحمد لله في البل تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kuduripun dari akan sugeng jazakallah khairul jaza. Saat ini jam agak lambat memang kita, tapi alhamdulillah kita didatangi orang ustaz yang telah menyampaikan dari nasihat. Sekarang pukul 2 lebih 25 menit. Insyaallah sudah cedak sahure. Silakan yang memakan di sini silakan, yang di rumah silakan memasak untuk sahur di rumahnya. Bismillah silakan. Jazakallahu khair wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan sebuah HP bagi yang merasa kehilangan bisa diambil di ruang sound. Bagi yang kehilangan HP bisa diambil di ruang sound. Terima kasih.